Mohon selamatkan kami, ya Allah, ya Rahim, ampunilah dosa kami. Tiada paksaan memenuhi panggilan Tuhan. Insan beriman, pasti Allah mudahkan jalan.